Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih mampu mendengar, memahami sehingga melahirlah sebuah ketaatan kepada Allah yang tiada terhingga. Ayat yang kita kaji saat ini adalah ayat 91 dari surah Thaha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu lan nabraha 'alaihi 'akifin hatta yarji'a ilaina Musa. Artinya, mereka menjawab, kami akan tetap menyembah patung anak sapi ini hingga Nabi Musa alaihissalam kembali kepada kami. Perkataan ini adalah muncul ketika Nabi Harun alaihissalam menasihati mereka karena mereka telah lari dari apa yang dinasihatkan, apa yang dinasihatkan oleh Nabi Musa dan apa yang dibawakan oleh Nabi Musa bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, itulah yang berhak kita sembah. Tapi kenapa terjadi seperti ini? Karena pengikut mereka lebih banyak sehingga menurut Nabi Harun tidak bisa dipaksakan. Maka datanglah nasihat ini dengan lemah lembutnya mengatakan dalam ayat yang sebelumnya, fattabi'uni wa ati'u amri, dengan mengatakan bahwasanya Tuhan kamu itu adalah yang Maha Pengasih. Tapi dengan lemah lembut begitu juga belum membuat mereka itu bergeming dengan nasihat-nasihat terbit seperti itu. Karena apa? Karena pada saat itu pengikut Nabi Musa, kita katakanlah 300 ribu orang, maka jumlah pengikut yang tidak beriman kepada Allah melebihi dari jumlah yang 300 ribu itu, lebih 4 kali jumlah besarnya. Sehingga juga Nabi Harun alaihissalam merasakan kekhawatiran apabila kekerasan itu akan terjadi. Begitu juga sebetulnya ada hikmahnya. Kenapa? Karena agama ini kita dasari dengan apa yang difirmankan Allah, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Dengan dasar inilah ketetapan itu sudah terlaksana sebagaimana yang dilaksanakan Nabi Harun alaihissalam untuk menasihati kaum Nabi Musa yang telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah ada narasumber kita yaitu Ustadz ataupun Dr. Haji Zainal Arifin, Ustadz Karim dan Ustadz Perdana. Kami persilahkan. Iya, terima kasih Ustadz Fajrul Haq. Ayat 91 ini dapat kita tarik kesimpulan sementara bahwa ibadah itu karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ikut-ikutan. Di sini disebutkan kami beriktikaf akifin, kami duduk bersipu bersimbah di hadapan patung ini. Nampaknya kaum Bani Israel ini begitu khusyuknya, begitu pasrahnya dalam peribadatan dia kepada anak sapi, patung anak sapi. Tapi kekhusyukan, kepasrahan, kepatuhan sampai digambarkan dengan akifin beriktikaf 24 jam tidak akan menambah apa-apa kecuali kemudorotan. Kenapa? Karena mereka salah yang salah menyembah. Mereka menyembah bukan karena iman tetapi karena ikut-ikutan. Dan lebih parah lagi, yang disembah pun salah, bukan Allah tetapi anak sapi. Menyembah Allah pun kalau hanya karena ikut-ikutan, puasa karena ikut-ikutan, berhari raya karena ikut-ikutan, bukan karena iman. Man soma Ramadana imanan wahtisaban, maka tidak ada gunanya. Ini yang dapat kita sampaikan. Ada Ustaz Perdana dan Ustaz Karim. Iya, terima kasih Ustaz. Para pendengar rahimakumullah, kalau kita perhatikan dengan benar, maka secara lebih mendalam kita bisa melihat redaksi yang menampilkan betapa mereka adalah orang-orang yang begitu sudah sangat kokoh keyakinan mereka untuk menyembah patung anak sapi itu. Ini tergambar dari keterangan redaksi kalimat lan, yang artinya tidak pernah, nabraha alaihi, tidak akan pernah berhenti, akifin, untuk tetap bersila atau bertawab mengelilingi patung anak sapi itu dan tetap menyembah anak sapi itu. Di dalam surah Al-Kahfi sendiri Allah ada menggambarkan kata-kata abraha ini, ya. Ketika Nabi Musa berkata kepada wa izqala Musa lifatahu la abrahu hatta abluga majma'al bahraini au amdiya hukuba, aku tidak akan pernah berhenti sampai aku bisa menemukan majma'al bahraini, pertemuan dua laut, au amdiya hukuba, atau memang aku tetap akan berputar-putar sampai aku dapat mencarinya. Jadi penggunaan redaksi nabraha atau abraha alaihi ini khusus dipergunakan untuk menunjukkan tentang keinginan dan kemauan yang begitu sangat kuat yang tidak akan pernah bisa dipengaruhi orang-orang lain. Dan inilah yang tampak dari keterangan ayat ini, bahwa ternyata kaum Nabi Musa yang sudah ingkar, mereka menyatakan keteguhan hati mereka untuk tetap menyembah patung anak sapi itu. Dari gambaran lain, sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustaz kita, Ustaz Jenal, betapa ibadah itu sebenarnya bukan berangkat dari ikut-ikutan, tetapi berangkat daripada keyakinan diri. Nah, kenapa mereka kemudian tetap pada keyakinan mereka untuk tetap menyembah anak patung? Ini salah satu akibatnya adalah karena selama ini nampaknya keberimanan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala itu akibat keterpanaan mereka terhadap kehebatan yang ditampilkan oleh Nabi Musa alaihi salam, ya, dengan yang mereka gambarkan ini adalah suatu sihir mahakarya, maha besar. Jadi pada saat profil seorang Musa tidak ada tampil di hadapan mereka, dan kemudian mereka dihadapkan dengan adanya suatu kehebatan baru, yaitu patung anak lembu yang kemudian bisa bersuara, akhirnya keberimanan mereka, keyakinan mereka kepada Allah karena profil seorang Musa itu teralihkan dengan keberimanan mereka kepada patung anak sapi gara-gara kehebatan si Samir ini. Ini menjadi catatan kepada kita semua memang, bahwa sebenarnya di dalam kehidupan ini janganlah kita menjadi seorang muslim yang muslim KTP. Kenapa muslim? Karena ayahku muslim, karena emakku muslim, kakekku muslim, ya. Kenapa salat? Karena ayahku salat. Jadi ketika ayahnya tidak salat, dia tidak salat. Ketika ayahnya tidak ada, dia tidak salat. Jadilah seorang muslim, seorang mukmin yang benar-benar kokoh keimanan, melaksanakan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah karena Allah, bukan gara-gara ikut-ikutan sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Jenal. Jadi menarik memang di sini bahwa ternyata catatan sejarahnya itu menggambarkan kepada kita salah satu kelemahan daripada Bani Israel adalah keberimanan mereka akibat mereka melihat tampilan yang wah dari mukjizat Nabi Musa, sehingga pada saat mereka berusaha untuk tetap diberikan hidayah oleh Nabi Harun alaihissalam, namun tidak ada gambaran bahwa ternyata Harun menunjukkan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, sehingga akhirnya mereka tidak menganggap Nabi Harun itu ada atau sehebat Nabi Musa yang pantas untuk mereka ikuti. Lan nabraha alaihi akifin hatta yarji'a ilaina Musa, sampai Musa datang baru kami akan mendapatkan keterangan yang pasti tentang siapa Tuhan yang sebenarnya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Yang telah dijelaskan tadi oleh Ustaz Perdana itu memang benar, itu lan nabrah itu selamanya mereka tidak akan kembali kepada Nabi Musa. Sehingga ada lagi profil Nabi Musa. Jadi kalau kita kaitkan untuk sekarang, umat Islam sekarang, sebenarnya kalau ini juga alasan umat Islam, sebenarnya tidak logis. Karena kenapa? Semua profil-profil para nabi-nabi itu sudah ada dalam Al-Quran. Jadi kita harus kembali dari kepada Al-Quran. sebagaimanapun canggihnya teknologi ini, kalau sekarang kan ada teknologi yang wah itu yang bisa mengganggu keimanan umat Islam. Sebenarnya itu sudah ada terjadi. Waktu-waktu dulu sudah banyak kekuasaan-kekuasaan Tuhan itu yang dibuktikan dengan mukjizat. Coba kita lihat dulu, kalau kita kembali kepada cerita Nabi Khuzair itu, di situ ada yang menarik yang memang itu menjadi penambah keyakinan kita terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, biar kita jangan hanya meminta harus ada profil. Sebenarnya profil itu sudah ada dalam Al-Qur'an, itu umpamanya di situ dijelaskan waktu Khuzair itu tidur dia ada 100 tahun dia. Itu yang menarik itu kudanya itu jadi tulang belulang sementara makanannya tetap tidak basi. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya orang-orang yang lari dari ajaran Nabi Musa itu karena mereka sebenarnya seperti yang jelaskan Ustaz Perdana, Ustaz Zainal itu, memang mereka itu hanya beriman karena ikut-ikutan. Jadi umat Islam sekarang pun kalau memang dia ikut-ikutan akan hancurlah keimanannya. Coba kita lihat bagaimana anak-anak muslimah itu karena dia ikut-ikutan pakaiannya tidak jelas lagi sekarang. Karena dia berdasarkan ikut-ikutan, tidak ada keyakinan, tidak ada keyakinan dia bagaimana sebenarnya pakaian yang benar menurut Islam. Bagaimana sebenarnya mencari nafkah yang benar menurut Islam. Bagaimana sebenarnya beribadah yang benar menurut Islam. Akhirnya di waktu puasa pun banyak orang yang ikut-ikutan. Coba kita lihat, lebih duluan dia buka dengan gorengan ketimbang korma. Padahal menurut Islam itu yang duluan adalah korma atau air putih. Tapi karena memang manusia ikut-ikutan, lebih populer di kalangan manusia berbuka dengan gorengan ketimbang berbuka dengan buah korma. Karena mereka itu hanya abidun biduni il. Sebenarnya kita alimun wa abidun. Kalau abidun biduni ilmi itu sangat-sangat bisa dipengaruhi oleh keadaan di sekeliling kita. Jadi intinya kita yang beragama ini harus tahu dan yakin. Kalau yakin pun tanpa tahu, itu akan bisa digoyang oleh lingkungan di sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Kesimpulannya adalah seseorang yang jauh dari keimanan, maka itu adalah menyebabkan ia akan lama mendekam dalam ketidakkeimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berbahagialah ketika kita dapat melaksanakan perintah Allah betul-betul atas dasar keimanan kita yang mendalam. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.